Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Amma ba'd. Kemudian setelah itu Syekh Hafizahullah Ta'ala warah mengingatkan kepada kita, setelah kita mendengar bahwasanya merupakan salah satu sebab terbesar untuk mewujudkan persatuan umat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita kembali kepada Alkitab dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dan salaful ummah, generasi terdahulu dari umat ini, bukanlah kepada perasaan-perasaan masing-masing atau pikiran masing-masing, melainkan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para generasi terdahulu daripada umat ini. Kemudian termasuk sebab yang terpenting daripada usaha dalam mewujudkan persatuan umat, yaitu hendaknya kaum muslimin taat kepada pemerintah muslimin, dan ini merupakan salah satu prinsip-prinsip dasar Islam yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah. Dan perlu diketahui perkara ini bukanlah sebagai bentuk kemunafikan, bukan juga sebagai bentuk usaha mendekat, menjilat pemerintah, akan tapi dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena merupakan bentuk ketaatan kepada Allah, yaitu ketaatan kepada pemerintah kaum muslimin, selama mereka mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian taat kepada Allah, dan hendaklah kalian taat juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hendaklah juga kalian taat kepada wali-wali amr di antara kalian, yaitu termasuk dalam hal ini ulama dan umara, para pemerintah kaum muslimin yang Allah perintahkan kepada kaum muslimin untuk taat kepada mereka. Dan tidaklah Allah memerintahkan suatu perkara melainkan perkara itu merupakan perwujudan daripada kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari ini kita paham bahwasanya taat kepada kaum muslimin, dari ini kita paham bahwasanya taat kepada pemerintah muslimin merupakan bentuk ketaatan kepada Allah, merupakan perwujudan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kecintaan Allah kepada hambanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam suatu hadis yang masyhur yang banyak dihafal oleh kaum muslimin, sebagaimana yang disebutkan di dalam sunnah yang banyak dengan sanad yang baik dari Irbad bin Sariyah, bahwasanya beliau berkata, yang artinya wa amana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minhal qulub, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan kepada kami suatu saat, wejangan yang betul-betul mendalam maknanya, yang menggetarkan hati dan meneteskan air mata. Sampai-sampai di antara kami ada yang berkata, ya Rasulullah, seakan-akan ini wejangan yang terakhir kali, seakan-akan ini merupakan wejangan perpisahan, ya Rasulullah, maka hendaklah berikan nasihat terkhusus kepada kami. Maka Rasulullah SAW bersabda, usikum bittaqwallah wassam'i wattha'ah, wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan penekanan bahwasanya merupakan perkara inti, termasuk perkara inti dalam Islam, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segenap perkara kita. Kemudian taat kepada pemerintah kaum muslimin, walaupun yang memerintah tersebut adalah orang yang terkesan hina di mata umat. Hal ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ulama mengambil kesimpulan bahwasanya tegaknya agama dan kehidupan kaum muslimin, yaitu tatkala mereka bertakwa kepada Allah dan taat kepada pemerintah muslimin di antara mereka. Telah dikeluarkan di Sunan Tirmidzi dari Abi Umamah radhiyallahu taala anhu dengan sanad yang baik, dengan sanad yang hasan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa athi'u dhata amrikum tadkhulu jannata rabbikum." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta alam semesta, sang penguasa alam semesta dan sang pemelihara alam semesta, dan hendaklah kalian salat dalam sehari semalam 5 waktu kalian. Kemudian hendaklah kalian berpuasa di bulan Ramadan, di bulan kalian. Dan hendaklah kalian tunaikan zakat-zakat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diambil daripada harta-harta kalian, yang hal itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Kemudian Rasulullah juga berpesan, dan hendaklah kalian taat kepada pemerintah kaum muslimin di antara kalian. Maka niscaya apabila kalian mewujudkan perkara tersebut, kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Hal ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ini termasuk dalam perkara inti dalam hal agama, yaitu taat kepada pemerintah kaum muslimin. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, potongan hadis, "Man faraqa al-jamaah mata maitatan jahiliyah." Itu barang siapa yang meninggalkan jemaah kaum muslimin, keluar daripada ketaatan kaum muslimin, keluar daripada ketaatan pemerintah kaum muslimin, kemudian dia meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan meninggalnya orang-orang jahiliyah. Dan disebutkan juga dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala beliau menjelaskan bahwasanya suatu saat akan terjadi perpecahan di antara kaum muslimin, kemudian salah seorang dari sahabat bertanya, "Apa solusinya ya Rasulullah? Apa jalan keluarnya ya Rasulullah?" Maka beliau bersabda, "Talzamu jama'atul muslimin wa imamahum." Solusinya yaitu tandalah kalian bergabung bersama jama'atul muslimin, berpegang teguh kepada jamaah kaum muslimin dan imamnya, berpegang kepada jamaah muslimin dan pemimpinnya. Dan ini merupakan solusi tatkala terjadi perpecahan umat. Maka ini kita ambil pelajaran bahwasanya kekuatan kaum muslimin ada pada ketaatan mereka kepada pemerintah kaum muslimin. Bahwa kekuatan kaum muslimin dan persatuannya akan terwujud tatkala mereka taat kepada pemimpinnya, karena akan hilang rasa aman dan akan timbul berbagai macam kekacauan tatkala pemerintah kaum muslimin tidak ditaati, dan akan timbul perpecahan di antara kaum muslimin. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wala tanazaru wa tafshalu wa tadhhabu rihukum." Dan janganlah kalian terselisih, maka akan hilanglah wibawa kalian, hilanglah kekuatan kalian, dan kalian akan menjadi umat yang rapuh. Maka hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita semua, tidak taat kepada mereka, tidak taat kepada pemerintah kaum muslimin, menyebabkan perpecahan dan rapuhnya umat Islam. Walaupun pemerintah tersebut adalah pemerintah yang fasik, pemerintah yang fajir, maka hendaklah ditaati tatkala mereka mengajak kepada ketaatan kepada Allah, dan hendaklah kita beradab kepada mereka dalam hal kebajikan dan ketaatan kepada Allah. Dan tatkala kita menasihati mereka, hendaklah menasihati dengan cara yang baik. Hendaklah kita menasihati dengan cara yang baik dan terpuji, bukan dengan melecehkan mereka di atas mimbar-mimbar, bukan dengan melecehkan mereka di koran-koran dan media massa, ataukah dengan demonstrasi-demonstrasi di jalan-jalan, apalagi dengan aksi-aksi teror yang tidak bertanggung jawab, yang harus bukan berasal daripada agama Islam. Maka dari itu wajib bagi kita untuk taat kepada pemerintah muslimin dalam rangka mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya dalam hal ini manusia ada tiga golongan, dua kelompok yang dijauhkan daripada Al-Haq, dan satu kelompok yang tengah-tengah yang berada di atas Al-Haq. Dan Islam senantiasa demikian. Kelompok yang pertama yang jauh daripada Al-Haq dalam hal ini adalah mereka Khawarij, yang keluar daripada ketaatan pemerintah muslimin. Kelompok yang kedua adalah kaum Munafikin, yang mereka melewati batas tatkala mentaati pemerintah, walaupun dalam perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka mengikuti pendapat-pendapat mereka, walaupun mereka tahu pendapat tersebut bertentangan dengan jelas dengan Al-Quran dan Sunnah. Mereka akan berpendapat, berfatwa sesuai dengan selera pemerintah, walaupun perkara tersebut jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan kelompok yang ketiga adalah mereka yang berbahagia, yang berada di atas Al-Haq, yang berada di atas keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang taat kepada pemerintah kaum muslimin di dalam ketaatan kepada Allah, dan mereka tidak lupa menasihati pemerintah kaum muslimin dengan baik, tidak sekedar mengikuti mereka sesuai dengan awalan mereka, akan tetapi berada di tengah-tengah. Tidaklah juga mereka keluar daripada ketaatan, dan tidaklah juga mereka mengikuti hawa nafsu daripada pemerintah tersebut. Dan Islam, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berada di tengah-tengah di antara kelompok yang melampaui batas, apakah mereka ekstrim kanan maupun ekstrim kiri dalam hal ini. Maka sungguh belakangan ini marah timbulnya aksi-aksi teror daripada kelompok Khawarij, yang kaum muslimin wajib untuk mawas diri dan waspada daripada kelompok-kelompok seperti ini. Hadirin hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimuliakan Allah, telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Ta'ala dalam sebagian kitabnya, yang artinya merupakan salah satu sebab perpecahan, yaitu tidak adilnya dan tidak bijaksananya dalam menyikapi suatu permasalahan dengan melampaui batas dalam permasalahan tersebut. Dan termasuk sebab daripada persatuan umat, yaitu hendaklah kita berlaku adil dan berlaku insaf serta bijaksana dalam semua perkara, apakah yang berkaitan dalam permasalahan akidah, ataukah permasalahan yang berkaitan dalam permasalahan akhlak, manhaj ibadah maupun yang lainnya, walaupun sekiranya bertentangan dengan hawa nafsu kita, walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita dituntut untuk senantiasa berlaku adil. Karena kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu tunduk kepada Allah dan Rasulnya, walaupun bertentangan dengan hawa nafsu kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam As-Sahih dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya, sabdanya yang mulia, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Sesungguhnya semua umatku berhak untuk masuk surga kecuali yang tidak mau saja. Maka bertanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ya'ba ya Rasulullah? Adakah kiranya yang enggan wahai Rasulullah untuk masuk surga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'ani dakhala al-jannah wa man ata'ani faqad aba. Sesungguhnya barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang tidak taat kepadaku, sungguh dia enggan untuk masuk surga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hati-hati daripada kelakuan zalim dalam semua perkara. Untuk tidak berlaku adil dalam semua perkara. Dan hal tersebut merupakan pengkhianatan terhadap Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulnya, sehingga kalian mengkhianati amanat-amanat kalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Hati-hati daripada perkara kezaliman, walaupun terhadap orang yang kita benci, walaupun terhadap orang yang tidak kita sukai, hendaklah kita berlaku adil. Allah berfirman, wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berlaku tidak adil. Tak kala kalian membenci sekelompok orang, kalian berlaku tidak adil tak kala kalian benci kepada mereka, tapi berlaku adillah, karena adil tersebut lebih dekat kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah melarang kita untuk berlaku tidak adil walaupun terhadap orang-orang yang kita benci, walaupun terhadap orang-orang yang tidak kita sukai. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadallah, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua. Maka hati-hati daripada silaunya dunia untuk tidak berlaku adil. Hati-hati daripada silaunya dunia karena bisa membutakan mata hati kita daripada al-haq, membutakan hati kita daripada kebenaran, karena kita tidak berlaku adil. Dan ini merupakan perkara kezaliman. Maka wajib bagi kita untuk menerima al-haq dari siapapun juga, walaupun harus kehilangan dunia kita, walaupun harus kehilangan posisi kita. Wajib bagi kita untuk mendahulukan al-haq, wajib bagi kita untuk menghilangkan segala macam bentuk kezaliman, wajib bagi kita untuk mengedepankan keadilan. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah kejadian Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan harta. Setelah selesai perang Hunain, kepada orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya tidak begitu mencintai mereka. Karena ada di sana para sahabat-sahabat yang lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak dikasih oleh Rasulullah. Rasulullah justru memberi harta-harta yang banyak kepada orang-orang yang baru masuk Islam, yang lemah hatinya, yang diinginkan supaya dikokohkan keislamannya dengan pemberian dari Rasulullah SAW. Dan para sahabat Ansar tidak dapat kejadian, tidak dapat bagian sedikit pun. Para Rasulullah SAW begitu mencintai sahabat Ansar, dan Rasulullah SAW tidak memberi jatah kepada sahabat Ansar, sehingga terjadi ucapan-ucapan daripada sebagian sahabat Ansar yang masih muda-muda umurnya. Mereka berkata bahwasanya kita justru yang paling banyak jasanya dalam peperangan ini, tapi kenapa kita tidak mendapat jatah? Kenapa kita tidak mendapat bagian? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumpulkan para sahabat Ansar tatkala mendengar selentingan-selentingan tersebut. Maka Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabat Ansar, tidakkah aku mendengar ucapan-ucapan seperti ini? Maka para sahabat Ansar, wahai Rasulullah, sesungguhnya yang berkomentar tersebut adalah orang-orang muda di antara kami. Adapun orang-orang yang berumur di antara kami tidaklah mengucap demikian. Maka Rasulullah SAW berpesan, tidakkah kalian senang bahwasanya manusia pulang dengan hartanya masing-masing? Tidakkah kalian senang? Tidakkah kalian senang bahwasanya manusia pulang dengan hartanya masing-masing? Sementara kalian pulang, sementara kalian pulang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah-rumah kalian, tidakkah karunia ini yang besar yang Allah berikan kepada kalian? Manusia pulang dengan hartanya, dengan onta-ontanya, dengan kambing-kambingnya ke rumah-rumah mereka, dan kalian pulang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke tengah-tengah rumah kalian. Sesungguhnya manusia adalah ditar wal ansar syiar. Manusia adalah pakaian luar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kalian wahai sahabat Ansar adalah pakaian yang terdekat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ghfirul Ansar, ya Allah semoga Engkau ampuni sahabat-sahabat Ansar. Ya Allah semoga Engkau ampuni sahabat-sahabat Ansar dan anak-anak sahabat Ansar serta anak-anak daripada anak-anak sahabat Ansar. Maka dari sini hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala kita diajarkan untuk ridho terhadap pemberian Allah. Kita diajarkan untuk ridho terhadap perkara-perkara yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun harus kehilangan dunia kita. Thank you. Hadirin yang mulia dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kemudian Syekh berpesan, "Habibullah taala wa ra'a." Para mereka yang membolimi dirinya sendiri dan orang lain, wajib bagi mereka untuk adil dalam segala perkara. Wajib bagi mereka untuk berlaku bijaksana, walaupun harus berada di sofi yang terbelakang, walaupun harus tidak diingat dan dikenal, walaupun harus tidak disebut dan tidak dikenal, demi agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya berpesan, kemudian taklah daripada itu kita mendudukkan permasalahan segala macam bentuk permasalahan pada posisinya, pada tempatnya. Marilah untuk kita bisa membedakan permasalahan-permasalahan yang bisa kita bertoleransi di dalamnya. Kemudian daripada itu kita harus selalu menimbang-nimbang antara sisi maslahat dan mudharat. Dan hendaklah kita berpegang pada nama Allah Subhanahu wa taala dari semua sisi. Janganlah kita mengambil satu sisi dan meninggalkan sisi yang lain sesuai dengan hawa nafsu kita. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Falamma nasu ma dzukiru bi, ra'ayna bainahum al-adawata wal baghdha' ila yaumil qiyamah." Yang artinya, padahal mereka telah meninggalkan apa yang diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, maka kami perlihatkan permusuhan, silang sengketa, saling benci, membenci satu sama lainnya sampai hari kiamat. Maka nama Allah Subhanahu wa taala. Dari sini bibit perselisihan, bibit perpecahan, bibit permusuhan satu sama lainnya, saling membenci satu sama lainnya, tatkala meninggalkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, tatkala mengambil ajaran Allah sesuai dengan hawa nafsunya dan meninggalkan perkara sesuai dengan hawa nafsunya. Telah disebutkan di dalam sahih kisah yang ma'ruf, bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang dicontohkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, tatkala beliau salat di belakang sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di Mina, yang mana Utsman radhiyallahu taala anhu beristihad untuk menggenapkan salat menjadi 4 rakaat, yang mana padahal sesuai dengan sunnahnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kaum muslimin salat di Mina 2 rakaat di qadar. Kemudian Ibnu Mas'ud ditanya oleh sebagian para sahabatnya, tatkala dia mengingkari perbuatan Utsman, kenapa riau salat berrokat bagaimana? Padahal Rasulullah SAW mengajarkan untuk salat dua rakaat di Mina untuk dikokoh salatnya. Kemudian Imam Mas'ud ditanya, kenapa engkau tetap ikut di belakang Utsman padahal engkau tidak ridho dengan perbuatan Utsman? Engkau berpendapat lain pendapat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Maka beliau menjawab, al-khilafu syar, bahwasanya perselisihan adalah keburukan. Wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Di sini para sahabat ridwanullah alaihim ajmain mengajarkan kepada kita untuk bisa bertoleransi dalam perkara-perkara yang memang bisa untuk kita bertoleransi di dalamnya. Dalam perkara-perkara ijtihadiyah yang satu sama lainnya harus menghormati pendapat yang lainnya. Maka kita lihat bagaimana mereka menerapkan prinsip, yaitu untuk bisa menimbang-nimbang perkara maslahat dan madharat dengan memperhatikan bentuk-bentuk khilaf, bentuk-bentuk perselisihan yang bisa ditoleransi maupun yang tidak bisa ditoleransi. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan di dalam sahih dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadrah dalam sebuah sabdanya, ya Aisyah, laula anna qaumati hadithu ahdin bil jahiliyah lana qatul ka'bah wa la ya'tu ba'dain baban yadkhulu fihi an-nas wa baban yakhruj minhu. Wa ya Aisyah, kalaulah kiranya kaummu ini tidak masih baru daripada kehidupan jahiliyah, niscaya telah aku rubah pintu Ka'bah, telah aku jadikan dua pintu, pintu masuk manusia dan pintu keluar. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya orang-orang musyrikin Quraisy telah merenovasi Ka'bah tidak sesuai dengan bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Rasulullah SAW berhasrat untuk mengubah, untuk mengembalikan sebagaimana bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan menginfakkan harta yang ada di dalam Ka'bah tersebut. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di sini kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk menimbang-nimbang perkara maslahat dan madharat. Agar kita betul-betul memperhatikan perkara ini, karena perkara ini merupakan perkara inti dalam agama kita, menimbang perkara maslahat dan madharat. Rasulullah SAW tahu bahwa ada maslahatnya untuk mengembalikan Ka'bah sebagaimana bangunan Nabi Ibrahim. Akan tapi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW justru adalah perkara yang lebih besar daripada itu. Beliau khawatir akidah orang-orang musyrikin Quraisy yang masih baru, yang mereka masih baru memeluk Islam, belum hilang 100% daripada diri mereka. Beliau khawatir mereka akan kembali kepada kekufuran dan kepada kesyirikan. Maka dari sini Rasulullah menunda permasalahan tersebut untuk menolak perkara madarat yang lebih besar daripada itu. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak dalilnya daripada Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya Allah berfirman, وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدُوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Dan janganlah kalian mencela orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, maka mereka bisa mencela Allah dengan penuh permusuhan tanpa ilmu. Dari sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan untuk kita tidak serta-merta mencela yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. mencela kembali-kembali dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya mereka berbalik mencela Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, karena ini merupakan perkara mudharat, maka hal ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Merandalah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa berada dalam lindungannya, untuk kita senantiasa bisa mendengarkan kebenaran dan mengikutinya, dan menjauhi segala perkara-perkara yang bertentangan dengan al-haq. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, kepada semua pihak yang telah berpartisipasi mensukseskan acara kita ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita tutup sama di sini, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من